Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Al-halat ats-tsalitsah sudah selesaikan. Baik. Yani tiga keadaan terkait hukum i'rab fi'il madhi semuanya telah dituntaskan. Tersisa untuk latihannya dua contoh yang mau di'rab sampai di mana? Giliran siapa sekarang? Hah? Roy? Do? Allah, Abi yang kita ulta, Masya Allah. قل في الماضي مع الاخر. طيب ها ما اسم موصول بمعنى الذي. طيب ما شاء الله مبتدا. طيب في محل رفع مبتدا. نعم الجملة من الفعل فإن شاء الله لا محل من العسرة سيد الموصول. طيب عيد معنا شاء تقديره شاءه شاءه الله. العيد محذوف تقديره شاءه الله. طيب ما تدي دي إعراب اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ برتي أدا خبر نعمان محذوف تقدير حاصل. قلت ما شاء الله حاصل. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah mesti terjadi. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طيب قلنا حاشا لله. نون نسوة ضمير على الفتح. طيب لما حرف فعل حاشا. حاشا ini di إعراب اسم ya, meskipun ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan huruf al-mim, di إعراب اسم dia isim. Nah nah ismun mansubun مفعول مطلق. طيب مفعول مطلق الف علامات النصبيه الفتح الظاهر على اخره. طيب طيب والجر مجرور متعلق محذوف حال. طيب حاشا itu بمعنى التنزيه, بمعنى تنزيه يعني pensucian. Jadi قلنا ya وانتهى في mengatakan حاشا لله يعني maha suci Allah. Nah, asar mengandung makna tanzih, yakni menyucikan, penyucian, pensucian. Asar ibn maha suci Allah. Nah. Akhirnya jadi i'rab sebagai maf'ul mutlak mansub. Khairan insyaallah. Sekarang kita lanjut. Wa ammal amru fa hukmuhu annahu mabniyun aidan daiman wa abada. Nah, atau sebelum lanjut kita mau perbandingan. Antum sudah mengetahui bagaimana mengi'rab fi'il madhi, i'rab yang mudah yang disebut dalam syarah itu yang kita jalankan. Tiga keadaan tersebut. Nah, jadi kita bandingkan dengan i'rab yang disebutkan oleh Ibnul Rum fi'il madhi maftuh lakhir abada. Nah, untuk yang semisal dengan qoma yang sahih al-akhir, huruf akhirnya sahih, huruf sahih, dan tidak lam yattasil bihi wal jama'ah wala dhamir raf mutharrik, i'rabnya sama kan begitu. Nah, kemudian ketika fi'il madhi itu mu'talul akhir tapi waw dan ya juga i'rabnya sama karena bil fath adh-dhahir. Nah, yang butuh di kita bandingkan yang muqaddarnya ketika mu'talul akhir yaitu dengan alif. Nah, dengan alif seperti sa'a, masya, a'ta, istafta. Nah, nah di sini juga i'rabnya sama, ya kan? Yaitu mabniun 'alal fath al-muqaddar 'alal alif mana min dhuhurihi at-ta'addu. Sama masih kan? Nah, bedanya ketika fi'il itu yattasil bihi wawul jama'ah. Seperti qamu. Anda bisa lihat yang sudah kita baca di hasyiah itu, halaman 85, nomor 2, tambih, untuk penjelasan i'rab Ibnu Majrum. Nah, contohnya qamu ya. Ini yang yattasil biwawil jama'ah. Nah, pada i'rab yang kita pelajari di syarah, itu yang kita pakai. Nah, lebih mudah karena kita mengatakan, misalkan qalu atau qamu, kita mengatakan fi'lun madin mabniun ala dhammi. Jadi kita tidak menakdir menakdirkan fath, tapi kita i'rab sesuai dhamma yang ada yang bawah. Jadi mabniun ala dhammi liittishalihi bi wawil jama'ah. Jama'ah. Mudah kan? Ya, mudah. Sedangkan i'rab madhab yang dianut oleh Ibnu Rum ini harus di i'rab mabniun 'ala fath, fathil muqaddar. Iya kan? Nah, nah dia mengatakan na'am maftuhul akhir abadan. Jadi mabniun 'ala fathil muqaddar. Di hasyiah itu dijelaskan mabniun 'ala fathil muqaddar. Nah, mana amal duhuri? Mada? Istighalul mahalli biharakatil munasabah. Istighalul mahalli biharakatil munasabah. Karena harakah yang munasibah untuk waw sakina yaitu dhamma. Ini kan lebih sulit. Karena harus menakdirkan fath. Kemudian dijelaskan lagi ta'limnya mana amal duhuri. Sebab mahal di harokat ini mana? Munasabah. Nah, kan lebih sulit. Sementara i'rab yang kita pilih lebih mudah karena langsung saja kita i'rab mabniun ala dhammi liittishali bi dhammi rafi liittishali bi wawil jama'ah. Jama'ah. Kan lebih mudah. Nah, kemudian untuk ketika yattasil bihi dhammi rafi mutaharrif qumtu qumta qumti qumna qumna. Nah, kita pilih kan gampang. Kita hanya mengatakan mabniun ala sukun, tidak menakdirkan. Tapi mabniun ala sukun itu soal ibu dengar rasul. Sedangkan i'rab yang dianut mazhab Ibn Rum harus menakdirkan fath. Ya, mabniun ala al-fathil muqaddar mana min dhuhurihi mada daf'u kara. Lihat aja di situ, lihat di hasyiah itu daf'u syarat, sudah lihat semua? Untuk mari sudah ajarkan. Ya, Salman belum lihat itu kayaknya. Sudah dibaca kan kemarin? Hah? Sudah lihat semua? Ya, itu di bawah itu. Dak karahati tawali arba'ati mutaharrikat fi ma huwa kal kalimah al-wahidah. Kan agak panjang, rumit gitu. Nah. Ya. Jadi lebih sulit bagi pemula. Nah. Dan saya memang kada sukun ittisal bi rafi. Kan lebih mudah. Paham ya? Jelas semua ya? Ini perbandingan. Nah. Barakallahu fikum. Baik, berarti kita lanjutkan. Wa ammal amru fa hukmuhu annahu mabniun aidan daiman wa abada. Adapun fil amr, maka hukumnya sesungguhnya mabni juga selamanya. Wa bina'uhu ala arba'i halat. Binanya ya. Dan mabninya di atas empat keadaan. Al halatul ula. Keadaan yang pertama, wa huwal aslu. Dan itu yang merupakan asal. An yubna ala sukun. Ya, mabni ala sukun. Wa dhalika fi mawdhi'ain, fi mawdhi'aini, dan itu pada dua tempat. Al-awwalu, al-mawdhi'ul awwalu. Tempat yang pertama, idza kana sahih al-akhir wa lam yattasil bihi syai'un. Apabila fil amr itu sahih al-akhir. Ya. Akhirnya adalah huruf sahih dan tidak bersambung dengan sesuatu. Nahu qum wa akrim wa istami' astaghfir. Qum berarti akrim, muliakanlah, istami' simaklah, taghfir istighfarlah. Naam. Wa qulihi ta'ala qul lil mu'minin, katakan kepada kaum mu'minin. Abdul al-kitab. Harfu jarrin. Nah. Mudaf mufil. Nah, harfu jarrin. Bil lam. Al-Thani yang kedua, idza ittasalat bihi nunul inath. Yani al-mawdi'u al-thani, tempat yang kedua yang mabni ala sukun apabila bersambung bergandeng dengannya nunul inath, yani nunun niswah. Nunul inath maksudnya nunun niswah. Nahu qumna wa akrimna istami'na wa istaghfirna. Nah, hendaknya kalian para wanita berdiri dan seterusnya. Wa qawlihi ta'ala wa qulna qawlan ma'rufa, hendaknya kalian ya mengucapkan ucapan yang ma'ruf, yang tidak mungkar, nah, tidak mengandung kemungkaran. Tayyib. Fa kullu wahid min hadhihi al-af'ali, maka masing-masing dari fi'il-fi'il ini fi'lu amrin lil amr mabniun ala sukun على السكون الظاهر على آخره مبني على السكون الظاهر على آخره. طيب. ونون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طيب عندك حمزة قبل الكتابة. والنون سبت دلو والنون نون النسوة نون الإناث. نعم ضمير مبني فاعل. طيب مفعول مو mutlak mansub. Naam. Ma'rufan. Wa na'tun lil mansub. Na'tun lil mansub. Sabun mithlu. Alamat nasbihi. Baik. Selanjut al-halatu tsaniyatu. Keadaan yang kedua. Nah, ada berapa keadaan? Binahu ala arba'i. Ha, hala. Al-halatu al-ula intahayna minha. Laha mawdi'an dua tempat. Al-halatu tsaniyah. Keadaan yang kedua. An yubna ala hasi harfi al-illah. Mabni ala hasi harfi al-illah. Dengan membuang huruf illah. Wadhalika idza kana mu'tall al-akhir. Ya, hal itu apabila mu'tall al-akhir, fi'ilnya mu'tall al-akhir diakhiri dengan huruf illah. Nahu ikhsha, ini diakhiri dengan ha. Alifnya mah mahdhufa. Nah. Baik, nanti dijelaskan. Kita baca ikhsha, wagzu, warmi. Ikhsha, takutlah kamu. Ubzu, berperanglah kamu. Irmi, ya, lemparkanlah. Nah, ya, lemparkanlah. Apakah lembingnya atau panahnya? Nah. Baik, wa qul ta'ala fatawalla anhum. Berpalinglah engkau dari mereka. Wa'afu anna. Ya Allah, maafkanlah kami. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. La. Wattaqillah huna perintah istimrar taqwa. Teruslah bertakwa kepada Allah. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi, wattaqillah. Naam. Wala tukafiru munafiqin. Jadi perintah agar istimrar dalam ketakwaan. Tetaplah bertakwa kepada Allah. Naam. فكل واحد من هذه الافعال masing-masing dari fi'il ini fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfi al-illati wa huwa hasu mabni ala hadfi harfi al-illah harfi al-illah yang mahdhuf itu rinciannya wa huwa al-alif min yaitu alif dari ikhsha wa tawalla wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Ada penjelasan fathah sebelum huruf illah yang mahdhuf itu merupakan dalil atasnya. Wal wawu min yakni wal wawu dan wawu yang huruf illah yang mahdhuf adalah al wawu min dari ugzu wa'fu. Wad dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Wad dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Wal ya'u min dan al ya' min irmi wattaqi. Ya, harfu illa yang mahdhuf adalah al ya' dari kata irmi dan ittaqi wal kasratu qabla dalilun 'alaiha. Baik, jelas ya? Wadih? Faham tum? Jami'an? Hah? Faham ya? Salman faham? Fori? Yang lainnya faham semua ya? Baik. Irak. Masjid. Alfa fasih fasihah, yakni huruf yang digunakan untuk kefasihan dalam berbicara. Nah, so fasih. Nah. Baik. Nah. Anhum. Baik. Wal ha'u. Di mahal jar bi harf jar. Baik. والمعنى جاء عندنا طيب والجر مجرور بالفعل عفوا عنه وعفوا عنه مبنيون أو ينفذ محل مبنيون. طيب أعفو مبنيون على حذف حرف العلة وهو الواو والضمة قبل ذي عليها. طيب فاعله طيب سني في الأمر أجل الكتاب في الأمر يراد به ماذا هنا؟ أمر يراد به الدعاء دعاء يا دعاء نعم عنا تفيسة عن. طيب نا بالفعل لكن لا بارك الله فيكم. طيب والحالة الثالثة كدان yang ketiga أن يبنى على حذف النون مبني على حذف النون dengan membuang نون وذلك إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة yaitu apabila bersambung dengannya bergantung dengannya ألف الاثنين ya domirnya dari ألف الاثنين atau dengan dhamir waul jamaah atau dengan dhamir ya al-mukhatabah. Nah, artinya apa? Artinya fil amr ini ya berasal dari al-af'al al-khamsah. Al-khamsah itu kan fil yani fil yang fil mudhari' yang fa'ilnya dari alif al-ithnain waul jamaah atau al-mukhatabah. Nah. Tamam? Ingat ya al-fa'il khamsa nah yang dirafa dengan sabat an-nun. Baik dan dijazam dengan hadfin nun. Baik maka fil amarnya mabni al-hadfin nun. Fa misalu ma tasala bi alif al-ithnain contoh yang bersambung bergandeng dengannya alif al-ithnain qauluk quma wa akrima wastami'a wastaghfira berdirilah kalian berdua dan seterusnya qauli ta'ala faqula lahu qawlan layyina hendaknya kalian berdua yakni khitab kepada Musa dan Harun alaihi salatu wassalam nah kalian berdua mengatakan kepada Firaun ucapan yang lembut nah dalam mendakwainya baik wa mithalu ma tasala bi wawul jamaah contoh yang bersambung dengan wal jamaah qauluk qumu berdirilah kalian wahai para lelaki kan begitu wa krimu wastami'u wastaghfiru dan seterusnya wa qawlihi ta'ala wa qulu linnasi husna hendaknya kalian ya yakni para pria nah mengatakan kepada manusia orang-orang ucapan yang baik وقولوا للناس حسنا يقول الناس قولا حسنا طيب ومثال ما اتصل به ياء المؤنثة المخاطبة قولك contoh yang bersambung dengannya ya al-muannats al-mukhatabah ucapanmu qumi berdirilah engkau wahai wanita wa akrimi wastami'i wastaghfiri tamam wa qouli ta'ala fakuli washrabi wa qurri 'aina ya fakuli ya makanlah engkau yakni khitab kepada siapa Maryam makanlah washrabi dan minumlah wa qurri 'aina serta sejukkanlah matamu. Baik. فكل واحد من هذه الأفعال masing-masing dari fi'il ini fi'il amrin mabniun ala hafin nun, fi'il amr mabni ala hafin nun. Wal alifu awil wawu, yani aliful isnain, aliful musanna isnain, na'am, awil wawu yani wal jama'ah, awil ya yani ya al mu'annasat al mukhatabah, yani ya al mu'annasat al mukhatabah. Masing-masing dari itu na'am dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jelas? Jelas ya? Nah. Nah, i'rabnya faqulu law qala allazina. Tafadhal. Irfa' sawtak. والالف الف الاثنين يعني مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب له واللام بحرف الجر. نعم. والجار المجرور بالفعل كلمة فعل. طيب قولا لينا طيب jadi jangan katakan ala. Na'tun li, sifatun li, ya, bahasanya dimana? Na'tun lil, layinan na'tun li qawlan. Nah, sifatun li qawlan. Beda dengan ma'tuf, ma'tuf ala. Nah, kalau na'tun atau sifat katakan lah, lahu. Baik. Wa qulu linnasi husna. والالف فارقة، الف فارقة. طيب للناس اللام واللام sifatun atau na'tun li masdarin mahdzuf. Naam. Masdar mahdzuf itu adalah maf'ul mutlaq mansub. Tayyib. Naam. Fa huwa mansubun mithluhu. Naam. Sifatun li masdar yani maf'ul mutlaq mahdzuf. Fa huwa mansubun mithluhu. Naam. Fakuli wa shrabi wa qarri aina. Fasihah. Alfa fasihah. Nah. Yani untuk kefasihan berbicara. Nah. Bukan atif. Kuli. Hah. Fi'lu. Fi'lu amrin mabniun. Al-hadfin nuni. Di fa'il wal waw wal waw qarri الياء والمؤنث المخاطبة الياء عينا Alama tanasbih. Nah, dia tamyiz ya, tamyiz. Qarri. Sejukkanlah apa? Ditamyiz dengan ainan. Yani mata, matamu, pandangan matamu. Baik. Fahina al-halatu ar-rabi'ah. Sampai jam 11. Lewat ya. Nah, tinggal sedikit. Labas. Aktafi bihada. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.